dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kita pun menjadi paling afdolnya umat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain keberkahan ini datang semenjak datangnya beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi kalian, dialah pemimpin kalian, dialah sang penyeru kalian, dialah imam kalian, dialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penyelamat kalian di dunia maupun kelak di akhirat. Maka senantiasa sholawat serta salam kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya kita insya Allah yang hadir di majelis yang mulia ini termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau kelak nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah memberikan kepada kita karunia yang besar yang belum pernah oleh Allah diberikan kepada makhluk manapun. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada segenap yang beriman kepada Allah, yaitu para mukminin, dengan Allah mengutus seorang nabi di antara kalian. Nabi itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, manna itu artinya memberikan karunia. Nabi itu karunia. Nabi itu hadiah yang paling besar untuk kita. Nabi itu anugerah teragung yang Allah berikan kepada kita. Maka yang namanya hadiah, yang namanya anugerah, mesti benar-benar kita syukuri, mesti benar-benar untuk kita memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini kita telah masuk di bulan dilahirkannya beliau Nabi besar Muhammad. Kita telah ada di tengah-tengah bulan Rabiul Awal, bulan yang telah Allah pilih untuk menjadi bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan cahaya dan kucuran rahmat berkat lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengahnya. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, mawaqidul khair mabsutah liman bayarin fi syahrin fihin nabil mukhtar taha walid. Syahrul atah wal madad wainil ladhi yastamin fihin nubuwah badat anwaruhat tadakir. Kam min muwafak bihubbih lin nabi qad sa'id syahid bila syahar min sirrin nabi ma syahid ya akhir layla biha khairul wara qad ujid. Kata Imam Ali Al-Habsyi, ini bentangan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah bentangkan di bulan Rabiul Awal. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkucurkan pemberiannya dan rahmatnya. Tiada lain karena bulan ini adalah bulan dilahirkannya Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh indah malam-malam di bulan Rabiul Awal, bukan cuma tanggal 12-nya, malam-malam di bulan Rabiul Awal yang insya Allah dengannya pun kita oleh Allah diangkat derajat kita berkat kedekatan kita kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Wujud Nabi Muhammad nurnya ada sebelum Allah menciptakan alam semesta, akan tetapi keberadaan beliau di muka bumi inilah yang datangnya di tahun gajah di tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi untuk nurnya Nabi Muhammad, belum Allah ciptakan alam semesta, pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah nur Nabi besar Muhammad. Dalam hadis Jabir yang selalu kita baca di Maulid Habsyi, beliau seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni an awwali syai'in khalaqahullahu babal asya. Ya Rasulullah, beri kabar kami, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, apa sih apa awal Allah menciptakan sesuatu? Apa awal ciptaan beliau? Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, dan jawabannya adalah tiada lain nur Nabi jika Muhammad SAW. Bahwa sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum arsy dan kursi adalah cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ada riwayat bahwa suatu saat Nabi besar Muhammad bertemu dengan Jibril dan Nabi bertanya, Kanjeng Nabi ini kita ngelak dengan Jibril, kam umruk, ya Jibril, umur panjenengan itu pinten? Gak ada Nabi di mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua yang ngasih risalah itu malaikat Jibril. Lah mulai zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi itu berapa ratus ribu tahun mungkin. Makanya sampai Nabi itu tanya, kam umruk, ya Jibril. Maka Jibril berkata, kalau kau tanya umurku enggak ingat, lali sakit bawahnya umur ini. Cuma kalau yang aku ingat, ketika aku diciptakan oleh Allah, aku lihat di ufuk itu ada satu cahaya. Yang cahaya itu aku saksikan setiap 70 ribu tahun sekali. Hitung boleh tahun, kemudian cahaya itu ada, terus hilang lagi. Dan saya sudah mengalami 70 ribu kali. Sekarang kalkulator itu menunggu juga. 70 ribu dikali 70 ribu. Itu umur Jibril alaihissalam. Kemudian kata Nabi Muhammad, terus cahaya yang kau lihat itu apa? Dijawab Allah wa Rasuluh alam, yang tahu ya Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, zaka ana, cahaya itu adalah cahayaku, wahai Jibril. Cahaya yang kau lihat itu sebelum kau diciptakan adalah cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Cahaya itu adalah awal makhluk Allah yang kemudian tibalah saatnya untuk cahaya itu oleh Allah dipercikan di dunia. Sebelum dipercikan, itu dititipkan pertama kali cahaya itu di sulbi Nabi Adam. Dititipkan Nabi Adam. Karena Nabi mengatakan bahwa cahayaku tersebut antara aslah tahirah wa arham zakiyah. Kanjeng Nabi itu cahayanya dititipkan di sulbi laki-laki yang suci, kemudian berpindah kepada rahim perempuan yang suci. Terus sampai Abdullah, sampai Aminah, dan akhirnya lahirlah Nabi besar Muhammad. Maka sebagian ahli ma'rifah, sebagian ahli hakikat berkata, ketika Allah memerintahkan untuk para malaikat dan jin sujud kepada Nabi Adam, hakikatnya adalah sujud pada nur yang ada di sulbi Adam, yaitu nur Nabi besar Muhammad. Mulialah Nabi Adam. Suatu saat Nabi Adam yang di surga tadi itu tanya kepada Allah, ningali suwargo niku sedaya tulisannya Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam tanya kepada Allah, ya Rabb, man huwa Muhammad? Kanjeng Gusti Allah, sinten niku Nabi Muhammad, namine niku terukir di semua tong, semua yang ada pada surga, tiang-tiang surga niku semua ada tertulis Muhammad Rasulullah. Kemudian tanya Nabi Adam, man huwa, siapa dia itu Muhammad? Napa jawaban Gusti Allah? Gusti Allah menjawab, huwa laulahu ma khalaqtu kaya Adam. Dialah makhluk yang kalau bukan karenanya aku enggak ciptakan engkau wahai Adam. Wa ma khalaqtul jannata wal nar, enggak aku ciptakan itu surga, enggak aku ciptakan itu neraka. Wa ma khalaqtul kursi wal arsy, enggak aku ciptakan arsy, enggak juga aku ciptakan kursi. Semua makhluk yang aku ciptakan adalah berkat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Adam mempunyai satu hal yang dianggap kesalahan, meminta ampunnya bertawassul kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam riwayat, nikahnya Nabi Adam dengan Hawa pun maharnya adalah sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan kalau mulai zaman Nabi Adam itu sudah bangga dengan Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang beliau itu dilahirkan, tidak ada Nabi yang diutus kecuali Bushira bi Ahmad, diberi kabar gembira dengan Nabi bakal ada satu Nabi penutup, Nabi penyempurna, Nabi yang termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua enggak di Tauratnya, enggak di Zaburnya, enggak di Injil tercantum di situ nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi yang enggak kenal Nabi Muhammad. Makanya dikatakan semua nabi yang Allah utus itu niabah. Kedatangan mereka adalah sebagai niabah sebelum datang Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad, beliaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah akan memegang panji dan segenap para nabi dan rasul di belakang bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kemuliaan. Hingga Allah pun subhanahu wa taala memilih kita ini. Golongan panjenengan ini pilihan. Mas elek-elek ngene iki. Nabi Musa ini ku kepengen untuk jadi seperti kita umat Rasulullah. Ketika melihat kemuliaan, ketika melihat kebesaran tentang apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, meleh, wes enak jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa loh bang. Nabi Musa ini Nabi Al-Qawi Al-Amin, termasuk Ulil Azmi, Nabi yang hebat. Lo Yusuf kepingin dan diumatnya kan jenati. Dalam suatu riwayat Nabi Musa ini disebut kalimullah, itu biasa ngomong-ngomong di Gusti Allah. Berkali-kali mendapat kesempatan untuk bicara dengan Allah. Hingga suatu saat mungkin Nabi Musa ini melihat tidak ada hamba yang dekat dengan Allah seperti beliau. Mana ada orang yang bisa langsung ketemu sama Allah untuk berbincang-bincang seperti Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa niku merasa paling dicintai Allah dan berkata, "Ya Allah, napa kak panjenengan niku enggak ada seorang hamba yang lebih kau cintai, lebih kau muliakan seperti aku. Hal akram tak ahadan mitlima akram tani haitu asma' tani kalama." Ya Allah, pernahkah engkau untuk memberikan kemuliaan kepada seseorang makhlukmu lebih daripada kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku? Haitsu asmahtani kalama, ketika kau memberi kesempatan aku untuk bisa berbincang-bincang kepadamu. Kemudian apa jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, Nabi Musa, innali ibadun, aku punya hamba, punya manusia golongan makhluk seperti engkau. Ukhrijuhum akhir zaman, yang akan aku keluarkan nanti di akhir zaman, mereka lah umat Nabi besar Muhammad. Musa, kau itu walaupun bisa bicara denganku, tapi kau perlu tahu antara aku denganmu itu masih ada 7000 hijab. 7000 hijab, walaupun ngomong-ngomong denganku itu ada 7000 hijab. Tapi kalau umat Nabi Muhammad apabila datang satu bulan namanya Ramadan, khusus ya bulan ini untuk kita, fama baini wa baina ummati Ahmad hijab. Saat bulan itu tidak ada satu tabir pun yang menutup antara aku dengan umat Nabi Muhammad. Keter Nabi Musa. Nabi Musa ini sakit ngomong-ngomongan saya wonten 7000 hijab. Kemudian ya Rabb, la hijab bainak wa bainahum. Enggak ada hijab sama sekali antara kau dengan Bunda. Idza farra wujuhuhum, kalau wajah mereka menguning karena lapar. Wa biyaddat shifahuhum, kalau sudah memutih bibir mereka, mereka lapar, mereka haus karena aku, sudah enggak ada hijab antara aku dengan mereka. Napa jawab Sayyidina Musa? Idan ij'alni min ummati Ahmad ya Rabb. Ya Rasulullah, Gusti Allah, wis jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Musa dengan kemuliaan sebagai seorang rasul. Nabi Musa dulu Pak kepengen jadi seperti kita umat Nabi Muhammad. Walaupun memang seafdol dan sebaik-baiknya umat di antara umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang ada pada kurun Nabi Muhammad, ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Habib Ali Habs itu disebutkan bahwa makom seorang wali Allah kalau ingin mau yaqobah sama Nabi, bukan mimpi. Mimpi niku tasik gampang nih, sebab dalam riwayat mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu bukan satu khususiah untuk orang-orang soleh saja. Kadang wong kafir itu loh iso. Nih, wong Yahudi ini loh Pak, Yahudi. Niku wonten riwayat juga pernah mimpi ketemu Rasulullah. Mungkin noy ketahuan mimpi aja. Mimpi ini bang sore, bangun tidur tidur lagi, bangun tidur lagi. Maka dalam riwayat disebutkan seorang wali min auliyaillah itu kalau mau mencapai makom Yaqobah bin Nabi itu lihat Nabi langsung. Loh, gimana lihat Nabi langsung? Apakah Rasulullah itu keluar dari kuburnya? Enggak. Ruhnya Nabi Muhammad mujassadah. Ruh itu bisa mujassadah, kemudian seperti bentuk aslinya. Dan di situ bisa bertemu dengan seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang mengatakan man ro'ani fil manam fasayaroni Yaqobah. Barang siapa yang pernah melihatku dalam mimpi, maka dia fasa. Sa bukan saufa. Sa itu dekat. Maka dia juga akan melihatku secara jaga. Ini dalil yang mengatakan bahwa lihat Nabi secara Yaqobah jaga itu boleh. Bisa. Bukan enggak mungkin. Mungkin. Ruh Nabi yang terjasadkan itulah yang kita saksikan. Nah, makom itu makom ratusan ribu derajat. Tapi subhanallah itu para sahabat dan keluarga Nabi, makom itu ditempuh hanya ketika beliau mereka memandang langsung wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lubek la ujahan ya Allah. Abu Lahab ini ya lihat. Maka su'il ba'du arifin. Kalau gitu bagaimana dengan Abu Lahab, Abu Jahal yang juga pernah memandang? Maka dikatakan Abu Jahal tidak lihat Nabi Muhammad. Abu Lahab gak lihat Nabi Muhammad. Loh lihat deh. Pung yang menyakiti, yang mukul, gak lihat. Yang dilihat adalah yatimnya Abi Thalib. Mereka itu menganggap melihat Nabi Muhammad dengan pandangan hina. Ini loh yatimnya Abi Thalib. Gak melihat bahwa ini Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang mulia. Maka itu adalah hijab antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Maka melihat itu dengan ketakunan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kedudukan itulah yang diraih oleh para sahabat. Hingga mereka mendapat kemuliaan, itu jadi sahabat. Pokoknya orang yang pernah lihat Nabi walaupun sekali, kemudian waktu melihat dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keimanan adalah sahabat. Hanya dengan memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain dengan nanti para tabi'in. Tabi'in yang pernah duduk lama dengan sahabat baru namanya tabi'in. Wate kalah gede dengan Nabi. Nek Kanjeng Nabi dulu sepisan tok langsung casih pol. Tapi kalau yang namanya sahabat dilihat para tabi'in enggak bisa ngecasnya lama. Harus duduk lama baru disebut tabi'in. Itu kebesaran dari nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini alhamdulillah Nabi yang mulia itulah yang sekarang menjadi seorang sosok idola yang detik ini kita agungkan dan kita puji, berharap agar insyaallah kelak kita dikumpulkan bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sholawatan dan bulan Rabiul Awal ini akan membawa cahaya dan memercikkan ke semua penjuru dunia. Amin ya Rabbal. Wonten riwayat ini ditulis juga di satu maulid. Suatu saat ada beberapa orang yang lagi mendengar suara solawatan. Kebetulan dia adalah Yahudi suami istri. Oh Yahudi kan tidak beriman di Kanjeng Nabi, tidak beriman di Gusti Allah. Mungkin ketepaan daerah kampung itu ketekan hari Tuhan. Dalam tidurnya, dalam rumahnya, dia suara grobiak-grobiak lapo wong Islam Muleman Muhammad tok. Ada apa mereka mengagung-agungkan nabinya Muhammad sampai seperti itu, ada apa? Kemudian kata istrinya, ayo bopo wong Islam memang sak wujud tunggu oleh tutup. Akhirnya ya wis Pak ditutup ae jendelane supaya gak krungu. Sebengi omrah jam 10 ngene gak mule-mule bawa arep wani. Tidur sampai di sana tidur. Mimpi yang perempuan ini mimpi. Mimpi ada orang rame-rame lagi salaman kepada satu orang. Kemudian dia itu ya tarogoh. Cari-cari selak untuk melihat sopo sih. Dilihat sampai memandang wajah Nabi Muhammad. Ada wajah seseorang yang mulia bercahaya wajahnya. Kemudian dari jauh ini tanya si sopo ibu. Lu masuk gak kenal sampean. Lu itu lho Kanjeng Nabi Muhammad. Lu itu Nabi Muhammad. Wah ya pantes nek wong Islam ngagungno wong kowe ngono. Wajah bercahaya, penuh dengan kewibawaan. Subhanallah, lihat saja tertarik. Tapi dalam kesempatan itu dia kepingin untuk mengucapkan salam. Tapi dia dalam keadaan agamanya bukan muslim. Kemudian didekati, setelah didekati salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi mesem dan menjawab waalaikumsalam. Dan untuk memulai keselamatan, kaget. Aradat tasalami ya Rasulullah. Kau mau balas salamku, aku ya Yahudi ya Rasulullah. Dijawab, tidaklah aku membalas salammu, kecuali aku tahu ada percikan nur hidayah dalam hatimu, yang dengannya kau akan beriman kepada. Manis. Ya Rasulullah, aku akan beriman, kau akan beriman kepada. Kemudian detik itu mengatakan, aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bangun dari tidur. Tak, ya Allah. Iki mari ngilokno. Iki pengen di Kanjeng Nabi. Terus ngomong gue Islam, dia mimpi mana. Bingung. Bangun malam-malam. Kemudian dia duduk. Takut, iki apa lebih bujukur ngomong gue Islam. Bakal dipegat aku. Dia ya, terus aku iki ayu dipegat gampang boleh. Wis kewut gini. Kewut. Dia merenung. Ketika dia duduk, suaminya bangun. Istriku. Ada apa? Enggak apa-apa. Enggak. Pasti ada sesuatu. Enggak apa-apa, gak biasa kok tangi jam telu. Biasa jam 10 tangi, saya ini jam telu tangi. Eh? Enggak apa-apa, aku sojok doro. Ngaku bukan nonopo, mimpi apa? Iya tadi saya mimpi. Mimpi apa? Cerita. Saya tadi itu mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan akhirnya seperti ini. Untuk retek ini. Jadi tak no mimpi bener dah kesini bakal sampai pasrah karena mau gak mau dia sudah masuk Islam. Kemudian wis setelah disampaikan wis pasrah gak malah nyanyi malah mesem. Kenapa kau tersenyum? Suami berkata, demi Allah, mimpi yang kau lihat hari ini malam tadi itu adalah mimpi yang juga aku lihat malam ini. Aku juga waktu tadi mimpi melihat ada seorang yang digerumuni orang. Aku lihat, aku pandang wajah indahnya. Kemudian aku tahu dari wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Aku dekati, aku salam persis mimpine pondok bujuni. Kemudian aku pun syahadat ketika Nabi mengatakan bahwa ada percikan nur hidayah dalam hati. Duh, persis kula mimpi kang ngoten. Nah, itu sudah. Persis apa yang kau ceritakan. Wes ayo. Hari ini kita sama-sama mengikrarkan syahadat kita. Di hati ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba lihat. Seorang yang hanya dengar sholawat gitu loh Pak, sholawat sepisan toh. Niku sampai kadang-kadang kimpenan. Maka bagaimana dengan kita? Sing sholawat ben seneng, minimal rong minggu sepisan. Sholawat terus. Tapi pernahkah sholawat kita itu mengantarkan kita untuk memandang Nabi yang kita cintai tersebut dalam mimpi kita? Sampai kata Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, beliau berkata, nek sing jenenge santri petang polo dino gak mimpi ketemu Kanjeng Nabi, niku wis batal dadi santri, coretan dudu santri preman. Kalau lewat 40 hari sampai gak mimpi ketemu Nabi, niku sudah bukan seseorang yang dianggap mulia di mata beliau. Kalau Abu Yazid Al-Bustami, beliau berkata sampai seperti ini, ma min lailatin illa wa ra'aituha illa wa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Tidak ada yang namanya malam berlalu dariku kecuali aku di situ mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad. Fa idza marrat alaina lailatun wa lam ara Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha faman a'dadtu nafsi minal muslimin. Beliau berkata kalau sampai pernah satu malam saja aku tidur kemudian aku gak bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, maka aku merasa bahwa diriku itu bukan orang muslim. Salah. Saking nikmatnya, maka ada seorang pujangga yang berkata, walakam zaroni fil karo fawadatna lau kobayna hadil hayatan niyama. Saking enak ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ketika bangun dia berkata, ya Allah enak itu ruku kok iso ketemu Kanjeng Nabi, nek umpam ini umur ini bisa aku habiskan untuk tidur, niscaya aku pilih tidur karena di situ aku mimpi ketemu Nabi Muhammad. Wow, masalah salim alaih ini monggo kita tanamkan bicara ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi ini kenapa? Kenapa sholawat ini cukup? Yang gak cukup ini adalah memupuk rasa cinta kita kepada beliau. Seorang syekh didatang murid, wahai guru, kalau ini kepingin mimpi ketemu kan apa ya? Kemudian disini tak kaya sholawat, wocok sholawat mimpi roh, tak satu sewu balik nangin syekh, doe lambe wes lambe ku doe, ketemu mbek Kanjeng Nabi ya enggak syekh, ya memang Kanjeng Nabi gak gelem ketemu doe-doe kemudian dia wis tak kei sholawat sing liyan kemane diberikan sholawat yang lain, dia gak mimpi kemudian wis ngenai malam ini tidur di rumah saya insya Allah tak jamin mimpi. Wah ya wis, ayo ketika mau tidur, waktu makan malam datang jangan, ayo makan makan, singake makan singake, begitu makan sudah banyak wae jalur ngombe. Sik ngombe ini di sik, tangan sik pun-pun, keluar pulau ini gigi, tangan sik wangan terus, mari pangan terus seroten ini kalau bagi ini tak sik sabaro insya Allah mari ini bagi ini tetap. Setelah dia sudah selesai makan, larek hati ngombe gak dikek ini bisa ini, lu bantal guling dulu aduh, ya ini banyu lho banyu di selek pula nih kita terus mari ini sampai yang turosin tak angin tak kayak banyu ya wis terpaksa opo gitu ya cuma udan aku tau umbi masuk kamar tidur terus dipaksa turun bang setengah empat sebelum subuh ditangin bangun bangun ya pok mimpi ketemu Kanjeng Nabi ya pok Ada Kanjeng Nabi, ketemu banyu aku ini. Sampai ini lho kami banyu mari ini kenapa. Kalau bayangno banyu. Pas bayangno banyu mimpi gak ketemu Kanjeng Nabi, gak ketemu sapa-sapa, ketemu banyu. Karena kiainya lari dulu. Kalau engkau sudah bisa cinta kepada Nabi seperti kecintaanmu kepada air ketika kau haus, niscaya kau usah sholawat. Tiap malam kau akan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Permasalahan bukan sholawatnya, tapi permasalahan adalah kecintaanmu kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Dan ini, maka itu nih, monggo. Semoga sholawat ini nanti cahayanya akan berkibar di mana-mana. Khususnya yang bertempat daripada majlis taklim wal maulid ar-ridwan ini, insya Allah masyarakat sekitar akan terpercik cahaya Nabi Muhammad. Amin. Dan kita pun yang hadir di majlis ini harus sudah bisa menuntut diri kita. Yo, kalau kali panjenengan sudah berapa tahun majlis kayak gini? Berapa Rabiul Awal sudah kita lalui? Sekarang apa bagian kita dari Nabi Muhammad? Sudahkah kita merasa dekat dengan Nabi Muhammad? Sudahkah kita merasa senantiasa mengagungkan beliau, mengagungkan sunnah-sunnah beliau? Sudahkah kita itu senantiasa menjunjung tinggi syariat beliau, Nabi besar Muhammad SAW? Ini yang perlu kita tanyakan. Agar dengannya insya Allah tidak keluar nanti bulan Rabiul Awal, kecuali insya Allah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dicintai Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi golongan panjenengan diparingi panjang umur, sehat walafiat, istiqomah hadir dalam majelis taklim wal maulid ar-ridwan sampai mendapat ridho Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya Rabbal. Amin.